Quran surah kedua ayat 282. Ini yang paling utama. Tolong garis bawahi betul ya. Ini yang paling utama. Dan ini yang membedakan Allah akan berikan tambahan pengetahuan atau tidak. Kalau pengetahuan Anda ingin ditambah oleh Allah, mudah dalam belajar, kuat dalam ingatan, maka ini yang menentukan. Lihat ujung ayatnya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah akan ajarkan Anda pengetahuan. Jadi ada orang-orang yang ketika dia belajar, dipercepat pemahamannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena takwanya sering ditingkatkan kepada Allah. Di ayat ini ingin menyampaikan pada Anda, kalau ilmu Anda ingin ditambah, cepat dipahamkan oleh Allah, orang lain baca 3 kali belum paham, Anda baru lihat 3 huruf sudah mengerti. Orang lain sulit menemukan dalil, Anda tiba-tiba sudah ingat, oh ini dalilnya ini, ini maknanya ini arahnya ke sini. Bagaimana cara mendapatkannya? Kata Al-Quran, tingkatkan takwa Anda kepada Allah. Mohon maaf, takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran, singkatnya cuma 2 maknanya. 1, tingkatkan ibadah. 2, jauhi maksiat. Tingkatkan ibadah, jauhi maksiat. Jadi kalau teman-teman sekarang sedang melatih anak supaya pintar, kuat ingatan seperti Imam Adz-Dzahabi, maka saya sarankan dari kecil tolong latih ibadah. Salat, mulai dengan baca Al-Quran. Kalau bisa hafalkan Quran. Ya. Saya sudah mendapatkan informasi, ini dari non-muslim di Eropa. Ternyata mereka melakukan penelitian, orang yang hafal Quran itu kata mereka meningkat kecerdasannya 3 kali lipat. Saya ulang, orang yang hafal Al-Quran itu meningkat kecerdasannya sampai 3 kali lipat. Karena itu silahkan Anda cek, semua orang-orang pintar di masa lalu, orang muslim yang karyanya banyak diambil di barat, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa mereka dan diklaim sebagai penemuan oleh mereka, itu rata-rata sejak kecil belajarnya cuma 2. 1, belajar salat, yang kedua menghafal Quran. Silakan untuk melihat Al-Kindi, Al-Khawarizmi, Al-Farabi, Jabir ibn Hayyan, semua Al-Ghazali, Ibn Rushd, Ibn Sina dan sebagainya, semua memulai dari salat plus menghafal Al-Quran. Maka saya sarankan, ayo tunjukkan antum dari Lampung, dari Metro, tunjukkan pada dunia, jadikan tempat penghafal Quran untuk orang-orang Islamnya. Hafalkan Qur'annya, pelihara salatnya, demi Allah saya katakan, ketika Anda buka pengetahuan, Allah tanamkan dan permudah kita untuk mempelajarinya. Terakhir, 5. Kalau 4 manhaj ini sudah antum lakukan, maka Allah memberikan kalimat di Qur'an. Lihat kalimatnya. Wa atainahum min ladunna ilma. Maka kami berikan kepada orang ini pengetahuan dari sisi kami. Pengetahuan dari sisi kami. Bukan dia yang capek belajar, tapi Allah mudahkan mendapatkan pengetahuan seperti Nabi Khidir diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Paham ya?